السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك، أفادك فائدتين. كتب beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya: jika kamu telah mengetahui apa yang saya telah sebutkan kepada engkau dalam pembahasan sebelumnya, jika kamu telah memahami perkara itu, ma'rifata qalb, dengan pemahaman langsung ke hati. So, sebenarnya yang memahami itu hati. Yeah. Di otak kita ada kemampuan berpikir dan yang semisal itu, tetapi akal yang sebenarnya, paham yang sebenarnya ada di hati. Karena itu orang-orang kafir, yeah, ketika hati mereka tidak menerima kebenaran, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak berakal. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka mempunyai hati tapi la ya'qiluna biha. Lihat kata Allah, la ya'qiluna biha, tidak berakal dengannya. Kalau begitu di mana akal? Di hati. Mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang berakal. Iya, padahal punya otak. Dengannya dia berpikir. Bahkan binatang pun punya otak. Yeah. Binatang pun punya otak. Tetapi akal yang dengannya mereka berpikir, menerima kebenaran, kapan tidak berfungsi, maka mereka teranggap sebagai orang-orang yang tidak berakal, sebab hati mereka tidak mereka gunakan untuk menerima kebenaran. Jika kamu telah memahami dengan paham langsung ke hati perkara ini, dan kamu telah mengenal kesyirikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa kesyirikan itu Allah tidak akan mengampuni, dan Allah akan mengampuni semua yang dibawa syirik bagi mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan kamu telah tahu pula agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari awal sampai akhir, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari siapapun juga agama selain agama itu. Dan bersama dengan itu kamu telah tahu pula bahwa kamu telah tahu kondisi yang menimpa kebanyakan manusia sekarang. Bodoh terhadap perkara ini. Kalau kamu sudah tahu perkara ini, afadaka fa'idatain, maka pengetahuan itu akan memberikan kepada kamu dua manfaat. Yang pertama, al-farahu bifadlillahi wa rahmati, kama qala Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidhalika falyafrahu, wa khairum mimma yajma'un. Wa afadaka aida, al-khawful azim. Taib. Manfaat yang pertama, yang kamu peroleh dari ilmu itu, dari pengetahuan itu, pengetahuan tentang tauhid yang sebenarnya akan bahaya kesyirikan, yang mana inilah hakikat agama Allah, yang dengannya para nabi dan rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, sementara di sisi lain, banyak manusia yang tidak paham terhadap perkara itu. Kalau kamu paham ini, maka kamu akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, berbahagia. Berbahagia betul atas keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sebab ini jelas merupakan keutamaan yang sangat besar, rahmat yang sangat besar. Di mana tidak perkara yang merupakan perkara yang semulia-mulia perkara? Perkara yang merupakan semulia-mulia perkara Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk bisa memahaminya, bisa meyakininya. Di tengah banyaknya orang-orang yang justru tidak memahaminya, bahkan mengaku orang-orang berilmu tapi tidak paham. Betul-betul kebahagiaan atas keutamaan ini. Karena itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan, hanya dengan keutamaan Allah, hanya dengan rahmat Allah, maka hendaknya kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpul. Dari apa yang dikumpul adalah orang-orang kafir. Berupa kekayaan, keduniaan, ilmu-ilmu yang kalaupun dan mendatangkan maslahah, sekedar maslahah keduniaan, tapi tidak mendatangkan kebaikan, lebih banyak lagi di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat. Keutamaan yang Allah berikan, rahmat yang Allah limpahkan, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpul. Dan di antara keutamaan itu, yang hendaknya kita, falyafrahu, melakukan al-farah, kebahagiaan, adalah keutamaan memahami ketauhidan ini. Yang merupakan hakikat dari agama. Manfaat yang kedua, akan lahir takut. Takut yang sangat besar. Takut yang sangat besar. Bagaimana bisa? Kata beliau, فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يَخْرُجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهَلِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ kama kana yadunnul musyrikun khususan in alhamaka Allah ta'ala ma khassa an Musa an qaumi Musa ma asalahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha ahina idin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadhihi min hadha wa amsalihi. Baik, kata beliau, faedah yang kedua, manfaat yang kedua dari ilmu ini, akan muncul takut yang sangat besar. Karena jika engkau telah memahami bahwa orang-orang akan kafir dengan kalimat yang keluar dari lisannya, yang kadang dia katakan dalam keadaan tidak tahu, sementara tidak diberi udur dalam kebodohan. Siapa sudah tidak tahu? Ini maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang merupakan perkara-perkara agama yang darurah. Ma'lum bid-din bid-darurah. Perhatikan istilah ini, ma'lum bid-din bid-darurah. Dipahami dalam agama secara pasti. Kapan beragama pasti tahu perkara itu. Jadi ada bentuk kekafiran, orang ucapkan. Dia tidak tahu. Sementara ketidaktahuannya tidak diberi uzur. Sementara di sisi lain Allah telah memberikan ilmu kepada kita akan perkara yang bahaya. Kadang juga dia ucapkan kalimat kekafiran itu dalam keadaan dia menyangka justru perkara itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, ada yang terjerumus karena kebodohannya. Ada yang terjerumus karena sudah bodoh justru menganggap kesyirikan itu sebagai perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sangkaan orang-orang musyrikin. Terkhusus kata beliau, jika Allah memberikan ilham kepada engkau, kekuatan paham terhadap kisah kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kaumnya Nabi Musa mempunyai kesolehan, mempunyai ilmu. Tapi itu pun ternyata mereka mendatangi Nabi Musa seraya berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Ini ucapan. Coba lihat. Mereka menyangka ini kebaikan. Kalau ternyata orang-orang yang seperti ini terjerumus, maka apa? Maka disitulah. Iya, akan semakin bertambah besar takut kamu. Dan akan semakin bertambah besar keinginan dan semangat kamu untuk berlepas dari bencana-bencana yang menimpa perkara, bencana-bencana yang menimpa mereka itu. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perkara ini. Jadi dua sisi itu ya. Iya. Dan cara saya ini bisa dipahami ya, dalam semua perkara yang namanya kemuliaan, ketika kita telah dapatkan, maka akan dua ini muncul. Muncul dua ini. Bahagia dan sekaligus takut. Bahagia dan sekaligus takut. Kita bisa rasakan ini. Walaupun perkara itu perkara-perkara keduniaan. Bahkan contoh pada keduniaan yang kita alami, mengantar kita untuk memahami perkara ini. Apa yang kita senangi misalnya? Yes. Ada yang senang beternak. Ya, dapat ternak yang besar. Iya, diberi ternak yang besar. Maka apa? Dia senang. Dan sekaligus apa? Akan muncul takut. Takut jangan-jangan mati, jangan-jangan hilang, jangan-jangan ini. Iya. Dia berhasil membeli kendaraan yang bagus. Wah, berhasil dia. Alhamdulillah, beruntung dia. Senang dia. Tetapi dia bersama dengan akan takut dia. Jangan-jangan muncul seperti itu. Tentunya, dua perkara ini harus kita alami. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada kita memahami ketauhidan dan sekaligus ilmu kepada kita untuk memahami jijiknya dan sangat berbahayanya kesyirikan di tengah banyaknya orang-orang yang tidak memahaminya. Ini dua ilmu. Bahagia dan sekaligus takut. Dan ini sifat dari sifat orang-orang beriman. Orang beriman selamanya dengan kebahagiaannya akan terus mengharap dan mengharap tambahan. Dan kebahagiaan ini akan bergandengan dengan takut. Harapan terhadap kebaikan itu bergandengan dengan takut. Dan jangan dilepas. Kapan harapan-harapan yang mendominasi sampai mengalahkan takut, maka seseorang akan terjerumus ke dalam bencana. Akan terus-menerus terjerumus ke dalam dosa. Dan menganggap tidak mengapa. Rahmat Allah sangat luas dan yang semisal ini. Saya tidak takut. Menempatkan harapan tidak pada tempatnya. Di sisi lain, kalau orang hanya takut saja, waspada saja, dan yang semisal itu, sampai mengalahkan harapannya, takutnya, sampai mengalahkan kekuatan yakinnya akan kekuatan luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia akan gelisah. Iya. Dia akan was-was dan dia akan mudah memvonis orang. Iya. Terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mengerikan pula. orang yang beriman berada di atas dua perkara dan kemuliaan ini. Mereka berbahagia dan terus mengharap kebahagiaan, kemenangan, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain mereka juga khawatir dan takut kalau kenikmatan itu sirna dan kalau terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa merusak kebahagiaan dan kenikmatan itu. Kemudian kata beliau, setelah pendahuluan-pendahuluan itu,